Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wanshur 'alaina rahmatak وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwatul iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan kita masih dalam masalah nawasib mudhari', ya, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengupas atau membahas tentang lan, maka insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke nasib atau amil yang menasabkan fi'il mudhari' yang kedua, yaitu kai al-masdariyah. Tafadhal ikra Mas Manto. Alba kai al-masdariyati sad atau matan wa bi kai al-masdariyah nahu li kaila ta'saw. طيب شرح الناصب الثاني كي وإنما تكون ناصبة إذا ناصبة إذا كانت مصدرية مصدرية بمنزلة أن وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا لكي لا يكون على المؤمنين حرج أو تقدير نحو جئتك كي تكرمني إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام حذفت اللام استغناء عنها بنيتها فإن تقدر اللام kalau di sini فإن ست fa'in lam tuqaddir, ada lamnya. Kalau di sini enggak ada, berarti salah cetak tadi. Iya, yang benar itu ada lamnya. Fa'in lam tuqaddir allam kanat. Fa'in lam tuqaddir allamu kanat. Allama kanat. Allama kanat kai harfa jarrin bi manzilati lami fi dalalati 'ala at-ta'lili wa kanat an mudmaratan ba'daha idmaron laziman. Tayyib. Kemudian ikhwatul iman a'zanillahu wa iyyakum, di antara amil yang menasabkan fil mudhari' yang kedua adalah kai al-masdariyah. Berkata di sini Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala sad, maksudnya adalah asal atau matan. Beliau mengatakan wa bi kai al-masdariyati, dan fi'il mudhari' dinasabkan dengan kai al-masdariyah. Di sini qaid al-masdariyah ini penting untuk mengeluarkan kai yang bermakna ta'liliyah, yang mana kai ta'liliyah itu adalah harf jer, huruf jer. Artinya, kai yang menasabkan langsung fi'il mudhari' itu adalah kai yang masdariyah, bukan kai ta'liliyah yang merupakan harf jer. Adapun kai ta'liliyah yang merupakan harfu jer tadi, maka bukan dia yang menasabkan fi'il mudhari', tapi ada an mudmarah nanti. Ada an yang muqaddarah, yang ditakdirkan, yang disembunyikan, itu yang menasabkan fi'il mudhari' dalam kai ta'liliyah. Jadi masdariyah ini disebutkan di sini untuk mengeluarkan kai ta'liliyah yang merupakan huruf jer. Karena kai ta'liliyah bukan dia yang menasabkan fi'il mudhari', tapi ada an mudmarah yang menasabkannya. Berbeda dengan kai masdariyah, maka dia langsung yang menasabkan fi'il mudhari'. Kemudian bagaimana bisa kita bedakan kai itu adalah kai masdariyah atau kai itu adalah kai ta'liliyah yang merupakan harfu jer? Maka ketika kai didahului oleh lam jer, dapat dipastikan dia adalah kai masdariyah. Jadi kapanpun kita menemukan kai didahului oleh lamul jer, maka dapat dipastikan dia adalah kai masdariyah. Oleh karena itu Ibnu Hisham membawakan contoh di sini, wali kaila ta'saw, wali kaila ta'saw. Di sini ta'saw di sini adalah fi'lun mudhari' mansubun bi kai masdariyah. Dari mana kita tahu kalau kai itu adalah masdariyah? Karena masbukun bila miljer, dia didahului oleh lamul jer, makanya lapasnya li kai, ada li duluan baru kainya. Maka dapat dipastikan kai di sini masdariyah, sehingga ta'saw di sini fi'lun mudhari' mansubun wa alamatu nasbihi hazfun nun, dengan membuang nun di sini. Kemudian shin maksudnya di sini syarah. Jadi Ibnu Hisham mulai mensyarah matan yang di atas tadi. Beliau mengatakan an-nasibus tsani, ya amil, yang menasabkan fi'il mudhari' yang kedua adalah kai. Ya, kai. Nah, kapan kai itu langsung menasabkan fi'il mudhari'? Maka beliau mengatakan idza kanat masdariyatan bi mazilati in, apabila kai itu adalah kai masdariyah dan kedudukannya seperti in. Jadi dia langsung menasabkan fi'il mudhari'. Ya, kai masdariyah itu langsung menasabkan fi'il mudhari', seperti halnya in langsung menasabkan fi'il mudhari'. Ya. Kemudian kapan kita bisa mengetahui kalau kai itu adalah kai masdariyah, bukan kai ta'liliyah yang merupakan harfu jer? Disebutkan di sini idza dakhalat 'alaihal lam, apabila masuk kepada kai itu lamul jer yang tufidut ta'lil, maka dapat dipastikan kai tersebut adalah kai masdariyah. Baik lam ini masuk secara labzon, maksudnya labzon itu terucapkan, terlapaskan, seperti firman Allah li kai la ta'saw, lamnya di sini malfuz, lamul jarnya dilapaskan li kai kita bilang. Atau contoh selanjutnya li kai la yakuna, li kai lamnya dilapaskan. Maka kai yang jatuh setelah lamul jer ini dapat dipastikan dia adalah kai masdariyah. Sehingga fi'il mudhari' yang terjatuh setelah kai tadi mansub, ya, mansub dengan kai. Mansub dengan kai dan tanda nasabnya nanti bisa fathah sebagaimana li'alla yakuna, dan bisa dengan hazfun nun seperti ta'as ta'saw di sini. Kemudian au takdiran, atau kainya ditakdirkan. Kainya ditakdirkan, artinya kai itu diniatkan ada walaupun tak terucapkan secara lapas, tapi kita niatkan kai lam itu ada. Ya, lamul jer itu ada, kita niatkan ada di situ meskipun tidak terucapkan secara lapas. Contoh, jituka kai tukrimani, jituka kai tukrimani. Ya, tukrimani di sini fi'lun mudhari' mansubun bikai. Dan kainya di sini kai apa? Kai masdariyah. Dari mana antum tahu dia kai masdariyah? Karena di sini kita takdirkan atau kita niatkan ada lamul jer sebelum kai, hanya saja tidak terucapkan secara lapas. Kalau takdirnya bagaimana? Asalnya jituka likai tukrimani, asalnya jituka likai tukrimani. Kemudian kita buang lamul jernya dan kita niatkan dia tetap ada sehingga menjadi jituka kai tukrimani. Nah, itu berarti ada lamul jir yang muqaddar, yang ditakdirkan sebelum kai, sehingga dapat dipastikan kai tersebut adalah kai masdariyah. Nah, bagaimana kalau kita tidak niatkan sama sekali adanya huruf jir, dan kita tidak takdirkan sama sekali adanya huruf jir sebelum kai, maka kai di situ adalah kai ta'liliyah yang merupakan harful jir. Kai ta'liliyah yang merupakan harful jir. Maka bukan dia yang menasabkan fi'il mudhari, tapi an mudmarah. Ya, makanya Ibn Hisham mengatakan di sini, fa'in lam tuqaddar allam kanat kai harfa jir. Jika Anda tidak mentakdirkan lam atau tidak meniatkan adanya lam sebelum kai, maka kai tadi bukanlah kai masdariyah, tapi kai harf jir. Ya, yang mana fungsinya apa? Lit ta'lil. Ya, fungsinya lit ta'lil atau maknanya lit ta'lil. Berarti dia yang menasabkan fi'il mudhari? Bukan. Yang menasabkan fi'il mudhari adalah adanya an mudmarah ba'da kai. Adanya an mudmarah, an yang disembunyikan, yang tidak dinampakkan setelah kai. Yang mana di sini lazim, wajib kita idmarkan, wajib kita sembunyikan lam an mudmarah di sini, enggak boleh dinampakkan. Yang enggak boleh jadi kita mengatakan jituka kai antukrimani, enggak boleh. Tapi annya wajib disembunyikan karena kainya kai ta'liliyah yang merupakan harf jir. Ya, berbeda kalau lam, nanti lam ada pembahasannya sendiri, maka jika dia lamut ta'lil itu boleh dinampakkan, boleh tidak. Jawaz idmar, ya, annya, jawaz idmarnya. Boleh disembunyikan, boleh tidak. Tapi kalau kai, kata Ibn Hisham, maka laziman. Harus diidmarkan, disembunyikan an mudmarahnya apabila kainya itu adalah kai ta'liliyah, bukan kai masdariyah. Kesimpulannya, ikhwan, jadi yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung itu adalah kai masdariyah, dan kita bisa ketahui dia adalah kai masdariyah dengan memasukkan lamul jir atau mendahuluinya dengan lamul jir menjadi likaila. Itu pasti kainya masdariyah, atau likai pasti kainya masdariyah. Kalau enggak ada lamul jir, kai doang lafaznya, maka kainya di sini ada dua kemungkinan. Kalau kita takdirkan adanya lamul jir sebelumnya, atau kita niatkan ada lamul jir, maka dia kai masdariyah. Tapi kalau tidak kita takdirkan, kita tidak niatkan adanya lamul jir, maka kainya adalah kai ta'liliyah yang merupakan huruf jir. Dan kalau dia kai ta'liliyah, bukan dia yang menasabkan fi'il mudhari' secara langsung, tapi yang menasabkan adalah an mudmarah laziman, an mudmarah wujuban, an yang disembunyikan tidak dinampakkan, dan an ini wajib disembunyikan. Lazim, kata Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Baik. Jim. Idan. Matan wa bi idan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun bi qasamin nahu idan ukrimaka wa idan wallahi narmiyahum biharbin. Tayib. Kemudian yang ketiga, ya, yang menasabkan fi'il mudhari' yang ketiga di sini adalah idan. Ya, idan. Ibnu Malik, Ibnu Hisham rahimahullahu taala mengatakan di sini sad. Sad itu artinya matan. Beliau mengatakan wa bi idzan musaddaratan wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun bi qasamin. Jadi idzan ini termasuk yang menasabkan fi'il mudhari, ya. Yang ketiga, ya, adalah idzan. Dan idzan ini ketika dia menasabkan fi'il mudhari, maka ada syaratnya. Pertama, dia harus musaddaratan. Apa itu musaddarah? Dia harus ada fi sadril jumlah, fi sadril kalam. Dia harus ada di awal kalam. Jadi izannya itu harus dia yang ada di sadrul kalam, di awal kalam itu izan. Syaratnya, jadi izan itu harus terletak di awal kalam. Kemudian mustaqbal. Ya, fi'il mudhari' yang dinasabkan itu zamannya harus mustaqbal. Kalau zamannya hal, maka dia marfu. Jadi zamannya, apabila zaman fi'il mudhari' itu hal, maka dia marfu fi'il mudhari'nya, enggak bisa dinasabkan. Karena syaratnya Izan menasabkan fi'il mudhari apabila dia di awal jatuhnya izan, kemudian fi'il mudhari yang dinasabkan oleh izan itu zamannya mustaqbal. Nah, karena fi'il mudhari itu ada dua zamannya, ada hal, ada istiqbal, maka apabila zamannya hal, kemudian kemasukan izan, fi'il mudhari'nya tetap marfu. Misalnya Anda mengatakan, ya, Anda bercerita kepada saya, kemudian saya mengatakan izan usaddiquka. Nah, izan usaddiquka. Kalau begitu saya benarkan ceritamu. Berarti zaman pembenaran cerita itu adalah hal ketika Anda bercerita. Berarti izan usaddiquka, kita bilang. Kalau begitu saya benarkan ceritamu. Karena zaman usaddiqu, fi'il mudhari' usaddiqu itu adalah hal, meskipun kemasukan izan, maka dia tetap marfu. Disebabkan syarat fi'il mudhari' yang mansub dengan izan itu harus mustaqbal zamannya. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, antara fi'il mudhari' dan izan itu harus muttasil, bersambung. Gak boleh ada pemisah, kecuali jika pemisahnya itu berupa qasam. Maka tetap nasab fi'il mudhari'nya. Ya. Jadi ini tiga syarat penting kapan izan menasabkan fi'il mudhari'. Yang pertama kata Syekh, musaddaratan, harus izan itu terletak di awal kalam. Kemudian mustaqbal, zaman yang fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh izan itu harus mustaqbal. Kemudian muttasil, ya, antara izan dan fi'il mudhari' itu harus nyambung, tidak boleh terpisah kecuali yang memisahnya adalah qasam. Maka baru fi'il mudhari'nya tetap mansub, ya. Dan ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah, beliau mengatakan wa nasabu bi idzan al mustaqbala, kata beliau. Wa nasabu bi idzan al mustaqbala. Mereka para ulama nahu menasabkan dengan izan al mustaqbala, fi'il mudhari' yang zamannya mustaqbal. Ini syarat yang pertama. Kemudian in suddirat wal fi'lu ba'du musala. Di syarat yang ketiga, in suddirat, apabila izan itu terletak di sadrul kalam, di awalul kalam, ya. Syarat yang kedua, harus izan terletak di sadrul kalam. Kemudian wal fi'lu ba'du musala, fi'il mudhari' setelah izan itu harus nyambung dengan izan, tidak boleh ada pemisah kecuali pemisahnya adalah qasam. Makanya Ibnu Malik mengatakan au qablahul yaminu fansibhu, atau au qablahul yamin fansib warfa'a. Apabila sebelum fi'il itu yamin, maksudnya qasam, maka tetap nasab fi'il mudhari' tadi, kata Ibnu Malik. Ya. Kemudian di sini contohnya idzan ukrimaka. Ya, idzan ukrimaka. Kata ukrimaka di sini fi'lun mudhari' mansubun bi idzan. Walamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Kita cek syaratnya. Pertama, izan di sini ada di sadrul kalam. Izan ukrimaka berarti ada di awalul kalam izan. Ya, kemudian ukrimaka di sini zamannya mustaqbal, karena zamanul ikram itu mustaqbal, ya. Izan ukrimaka, misalnya dia mengatakan sa'azuruka, saya akan datang berziarah ke rumahmu. Izan ukrimaka, kalau begitu saya akan muliakan Anda. Berarti zamanul ikram itu mustaqbal. Oleh karena itu dia mansub fi'il mudhari'nya di sini dengan izan. Kemudian selanjutnya dia muttasil, antara izan dan fi'il mudhari' nyambung, enggak ada pemisah. Maka ketiga syarat ini terpenuhi, oleh atas itu ukrimaka mansub dengan izan di sini. Kemudian juga idzan wallahi narmiyahum biharbin, ya. Idzan wallahi narmiyahum biharbin, ini diambil dari syair, ya. Idzan wallahi narmiyahum biharbin tushibut tifla min qablil mashib, ya. Asalnya idzan wallahi narmiyahum biharbin tushibut tifla min qablil mashib. Syahidnya adalah kata idzan wallahi narmiyahum biharbin. Idzan ada pemisah antara dia dengan fi'il mudhari' narmiyahum, yaitu qasam wallahi. Ya, wallahi di sini. Berarti izan dan narmiyahum munfasil, terpisah dengan qasam. Dengan qasam yaitu wallahi. Maka apabila pemisahnya qasam tadi, fi'il mudhari'nya tetap mansub. Karena syaratnya terpenuhi. Izan di sini waqa' fi sadril kalam. terletak di awal kalam. Kemudian dia menasabkan fi'il mudhari' yang zamannya mustaqbal. Narmiyahum ini mustaqbal. Ya. Narmiyahum biharbin ay nuqatilahum. Kami akan memerangi mereka, nuharibahum, memerangi mereka. Zamanul qatal, zamanul qital itu adalah mustaqbal di sini. Syarat kedua terpenuhi. Kemudian munfasil tapi fasilnya adalah qasam. Berarti syaratnya terpenuhi. Oleh karena itu izan menasabkan fi'il mudhari' narmiyahum di sini. Ya, bait syair ini menceritakan tentang tentang ancaman terhadap sebuah kaum yang mana kaum ini diancam untuk diperangi, ya, diperangi sehingga anak-anak yang ada pada kaum tersebut itu takut. Nah, takut maka efeknya apa? Tusyibut tifla qoblal masyib, sehingga anak-anak itu pun beruban sebelum waktunya disebabkan rasa takut gitu. Jadi dia, saya akan memerangi kalian hingga anak-anak kalian itu beruban sebelum waktunya gitu. Maksudnya akan ditakut-takuti. Ya, sehingga rasa takut itu membuat anak kecil pun beruban sebelum waktunya. Gitu maksudnya di sini. Baik. Kemudian si tafadhal ikra Mas Manta. Syarah An-nasibu tsalisu idan wahiya harfu jawabin wa jazain inda sibawai wa qala shalawbiniyu hiya kadalika ashalawbin wa qala ashalawbin hiya kadalika fi kulli maudiin wa qala al-farisi fil akthari wa qad tatamahaddul lil jawabi bidalili annahu yuqalu uhibbuka fataqulu idan adunnuka sadikan idla mujazata biha huna. Tayyib. Kemudian syin syarah kata Ibnu Hisam an-nasibu tsalisu, ya, amil yang ketiga yang menasabkan fi'il mudhari adalah idzan. Nah, idzan ini harfu apa? Disebutkan di sini adalah harfu jawabin wa jazain inda sibawaih. Idzan itu adalah harfu jaza wa jawab atau harfu jawab wa jaza inda sibawaih. Seperti ini contohnya Iwan. Sa'azuruka, antum bilang sa'azuruka. Saya akan datang untuk mengunjungimu. Kemudian antum jawab, ya. Idzan ukrimaka. Berarti di sini ada jawaban dari antum, kemudian ada jaza, ada balasan. Karena Anda datang menziarahi saya, maka saya akan memuliakannya. Balasannya apa? Memuliakan Anda. Berarti sekalian jawab, sekalian jaza. Maka izan itu dinamakan harfu jawabin wa jaza. Karena mengandung jawaban juga balasan. Ya, atas yang dilakukan oleh orang sebelumnya. Contoh tadi kan, azuruka. Sa'azuruka, saya akan datang menemui Anda, berziarah kepada Anda. Kemudian Anda memberikan jawaban, idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka, berarti kata ukrimaka di sini adalah jawaban atas pernyataan orang tersebut. Kemudian juga jaza, balasan atas pernyataan orang tersebut berupa keinginan untuk berziarah. Maka idzan dinamakan dengan harfu jaza wa jawab. Nah, ini menurut Sibawaih. Wa qala Asy-Syalubin. Asy-Syalubin ini nama aslinya adalah Umar ibn Muhammad. Ya, beliau adalah salah satu ulama ahli Nahu atau imam Nahu di Andalusia, ya. Di Andalusia. Beliau mengatakan wahya kadzalik fi kulli maudi. Jadi idzan itu fi kulli maudiin, di setiap tempat itu senantiasa adalah harfu jawabin wa jaza. Ya, secara mutlak di setiap tempat kata Asy-Syalubin idzan itu adalah harfu jawabin wa jaza. Wa qala al-Farisi fil aksar. Al-Farisi mengatakan ghalibnya, biasanya, seringnya izan itu harfu jawabin wa jaza, ya. Kalau asy-Syalawbiyyin itu pasti gitu loh. Pasti di setiap tempat itu dia adalah harfu jawab wa jaza. Kalau Al-Farisi enggak memastikan, tapi biasanya, seringnya kata Al-Farisi memang izan itu harfu jawabin wa jaza. Wa tatamahadu, nah, dan terkadang kata Al-Farisi dia hanya tufidul jawab, tidak tufidul jaza, hanya memberikan jawaban tanpa adanya jaza. Misalnya orang mengatakan uhibbuka, uhibbuka, uhibbuka, saya mencintaimu. Kemudian antum jawab izan azunnuka sadiqan, ya, izan azunnuka sadiqan, ya. Di sini kenapa azunnu ihwan? Karena apa? Karena jawabannya adalah hal. Ya, zaman fi'il mudhari itu hal bukan mustaqbal. Ya, izan azunnuka sadiqan. Kalau begitu saya kira kamu benar. Tapi cintanya tetap bertepuk sebelah tangan. Gitu ya. Dia menyatakan cinta uhibbuki atau uhibbuka gitu. Tapi dijawab, "Oh, Anda benar suka sama saya." Tapi ada jawaban, itu hanya jawaban. Ada jaza enggak? Ada balasan? Belum tentu. Tetap cintanya bertepuk sebelah tangan. Berarti hanya ada jawaban di sini. Tidak ada jaza. Makanya saya mengatakan idla mujazata biha hauna. Di dalam lafaz idzan azunnuka sadiqan ini tidak ada balasan, hanya sekedar adanya jawaban. Ya, jawaban kalau Anda itu benar suka sama saya, tapi belum tentu dibalas perasaan tersebut gitu. Makanya kesimpulannya idzan itu dalam mazhabnya Sibawih dan Salubin itu adalah harfu jawabin wa jaza. Bedanya kalau Asy-Syalubin itu pikul limaudi, setiap tempat itu pasti ada jazanya gitu. Dia bukan hanya jawaban aja, tapi pasti ada jazanya menurut Asy-Syalubin, ya, Amr ibnu Muhammad Al-Andalusi. Tapi Al-Farisi mengatakan al-aksar, golibnya, seringnya memang izan itu adalah harfu jawabin wa jaza. Hanya saja bisa saja izan itu murni lil jawab, murni lil jawab dunal jaza, tanpa jaza. Ya, contohnya ada tadi, uhibbuka, kemudian antum jawab izan azunnuka sadiqa. Di sini hanya ada jawaban dan tidak ada jaza. Maka klaim Asy-Syalawbiyyin tentang kalau izan itu harfu jawabin wa jaza fi kulli maudi, ya, ditolak berdasarkan pernyataan Al-Farisi dan contoh yang dibawakan di sini, dan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Hisham, ya, bahwasanya seringnya izan itu adalah harfu jawabin wa jaza, tapi terkadang dia bisa hanya lil jawab saja tanpa adanya jaza. Ya, wallahu alam. Terus wa innama takunu nasibatan bi thalasi syurutin. Al-awwalu an takuna waqi'atan fi sadril kalami. Falau qulta Zaidun idzan qulta qulta apa qultu sat qulta akrimhu ukrimu, kalau sini sat ukrimhu, ya. Ukrimuhu, nah, ya. ukrimuhu bi raf'i Zaidun idzan ukrimuhu gitu, ya. Terus ats-tsani an yakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan falau haddathaka shakhsun bi hadithin fa qulta idan tasduqu rafa'ta li annal murada bihi al-halu ats-tsalithu an la yufsala Bainahuma bifasilin ghairil qasmi bi ghairil qasami nahu idan ukrimaka wa idan wallahi ukrimaka wa qala sya'iru minal wafiri, yeah. Idan wallahi narmiyahum biharbin idan wallahi narmiyahum biharbin tusibu at-tifla min qablil masibi tusibu at-tifla min qablil masibi. Terus al-lughatu wal ma'na narmiyahum huna bima'na nuqati bima'na nashanna ustaz. Antum baca mana itu? Walau kulta. Itu ta'liknya itu. Oh, ta'liknya. Walau kulta idan ya Zaidu kulta ukrimuka birraf'i wa kada idha kulta idan fiddari ukrimuka wa idan yaumal jumu'ati ukrimuka kullu dalika birraf'i. Ini sekarang kita masuk ke syaratnya ya. Jadi izan itu tidak semerta-merta atau tidak langsung menasabkan fi'il mudhari'. Hanya harus ada ketentuan dan syarat yang terpenuhi baru izan menasabkan fi'il mudhari'. Ya. Sebagaimana Ibnu Malik mengatakan warafa'u bi idzan al-mustaqbala, berarti fi'ilnya harus mustaqbal. In suddirat ya wal fi'lu ba'du musala. Kemudian izannya harus sadrul kalam. Antara fi'il mudhari' dan izan harus musala, harus muttasil, tidak boleh munfasil. Boleh munfasil tapi dengan syarat au qablahu al-yaminu fansib warfa'a. Apabila sebelum fi'il tersebut adalah yamin atau qasam, maka fansib, baru fi'il mudhari'nya nasab. Nah, ini dijelaskan lebih gamblang lagi oleh Ibnu Hisham, beliau mengatakan wa in takunu nasibatan bi salasati syurutin. Ya wa innama takunu nasibatan bi salasati syurutin. Izan itu bisa menasabkan fi'il mudhari' bi salasati syurutin dengan tiga syarat, dan syarat ini harus terpenuhi. Tidak boleh hilang salah satunya. Apabila salah satunya hilang, maka izan tidak menasabkan fi'il mudhari' sehingga fi'il mudhari'nya marfu. Ya, kembali marfu. Syarat yang pertama antakuna waqi'atan fi sadril kalam. Maksudnya antakuna izan waqi'atan fi sadril kalam. Izan itu harus jatuh fi sadril kalam, fi awwalil kalam. Ya. Fi awwalil kalam. Jadi izan itu memang dia yang harus jatuh di awwalul kalam. Maka falau qulta, jika Anda mengatakan Zaidun idzan ukrimuhu. Zaidun idzan ukrimuhu. Di sini izan tidak terletak di sadril kalam, tapi terletak di wastul kalam. Yang ada di sadrul kalam adalah Zaid di sini. Nah, karena Zaid ada di sadrul kalam, sedangkan izan ada di wastul kalam, maka ukrimuhu di sini birraf'i, marfu dia. Izan tidak menasabkannya dikarenakan syarat sadrul kalam pada izan tidak terpenuhi. Yang menjadi sadrul kalam di sini adalah Zaid. Ya. Jadi syarat ini harus terpenuhi. Izannya yang harus ada di sadrul kalam. Ya. Kalau lafaznya izan ukrimahu baru iya. Ya. Izan ukrimahu atau izan ukrima Zaidan. Izan ukrima Zaidan. Nah, ini. Baru dia menasabkan karena izan terletak di sadrul kalam di sini. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Maksudnya an yakunal fi'lu ba'daha ay ba'da izan. Artinya fi'il mudhari' yang terjatuh setelah izan itu zamannya harus mustaqbal. Zamannya harus mustaqbal. Karena fi'il mudhari' itu memiliki dua zaman, pertama hal, kedua istiqbal. Ya, dan yang bisa dinasabkan oleh izan itu adalah fi'il mudhari' yang zamannya mustaqbal. Apabila zamannya hal, maka fi'il mudhari'nya marfu. Ya, izan tidak menasabkannya. Contoh di sini, falau haddasa kasyahsun bihadisin. Kalau ada orang bercerita sama Anda panjang lebar, kemudian Anda mengatakan izan tasduku. Ya, izan tasduku. Ah, zamanus sidqi, ya, zaman pernyataan sidq itu adalah hal ketika dia bercerita. Pada saat itu. Berarti zaman nya adalah hal tasduku di sini. Kalau zamannya hal, maka dia tetap marfu dan tidak dinasabkan oleh izan, ya. Kemudian syarat yang ketiga, alla yufsal bainahuma bifasilin. Ya, antara izan dan fi'il mudhari' yang zamannya mustaqbal tadi tidak boleh dipisah oleh pemisah apapun kecuali qasam, ya. Kecuali qasam. Artinya kalau pemisahnya qasam, maka fi'il mudhari'nya mansub. Ya, fi'il mudhari'nya mansub. Seperti perkataan seorang penyair, idzan wallahi narmiyahum biharbin tushibut tifla min qablil mashibi. Syahidnya adalah idzan wallahi narmiyahum biharbin. Narmiyahum fi'lun mudhari' mansubun bi'idhan di sini. Dan dia munfasil antara izan dengan narmiyahum munfasil. Biqasamin dengan qasam. Dan itu tidak mempengaruhi amalan izan. Artinya izan tetap menasabkan fi'il mudhari' narmiyahum di sini. Ya. Karena syarat-syaratnya terpenuhi. Idzan waqa'a fi sadril kalam, kemudian narmiyahum di sini adalah zamannya mustaqbal, disebabkan bait syair ini bercerita tentang ancaman tahdid, dan ancaman itu terjadinya mustaqbal. Ancaman itu terjadinya mustaqbal. Kalau begitu demi Allah kami akan memerangi mereka, gitu. Jadi akan itu berarti mustaqbal. Ya. Kalau begitu demi Allah kami akan memerangi mereka sehingga anak-anak mereka itu menjadi beruban sebelum waktunya. Itu ada ancaman ya supaya mereka takut. Nah, berarti syahidnya adalah narmiyahum di sini mansubun bi izan, dan antara dia dengan izan ada fasil berupa qasam, tetap mansub ya. Walau qulta, dan seandainya Anda mengatakan misalnya izan ya Zaidu. Izan ya Zaidu ukrimuka. Izan ya Zaidu ukrimuka. Berarti antara izan dan ukrimuka di sini ada fasal, ada pemisah. Pemisahnya adalah berupa munada. Ya, berupa ya nida dan munada. Maka fi'il mudhari'nya marfu. Ya, disebabkan antara izan dengan ukrimuka ada fasal. Atau contoh lain, izan fid dari ukrimuka. Antara izan dan ukrimuka ada fasal berupa syibhul jumlah. Jar majrur, maka fi'il mudhari'nya marfu ya. Atau izan yaumal jum'ati ukrimuka, antara izan dan ukrimuka di sini ada fasal ya berupa syibhul jumlah, dharab mazrub ya, dharab dan majrurnya, maka fi'il mudhari' tetap marfu karena syaratnya antara izan dan fi'il mudhari' harus muttasil, nyambung, tidak boleh dipisah kecuali oleh qasam ya. Dan itu dikumpulkan sekali lagi oleh Ibnu Malik dalam bait syairnya, wa nasabu bi idzan al mustaqbala in suddirat wal fi'lu ba'du musala ya au qablahu al yaminu fansib warfa'a, kata beliau. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup ya Mas Banto ya, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke an masdariyah ini, dan an masdariyah ini adalah pembahasan yang paling panjang di antara pembahasan nawasib fi'il mudhari'. Oleh karena itu diakhirkan oleh Ibnu Hisham. Jadi yang diawalkan itu lan, karena lan menasabkan fi'il mudhari' secara langsung bighairi qaidin wa syartin. Berbeda dengan baqiyatun nawasib seperti kai tadi syaratnya harus masdariyah, kemudian izan syaratnya ada tiga, dia harus sadrul kalam, fi'il mudhari'nya mustaqbal, kemudian izan dan fi'il mudhari' tidak ada pemisah kecuali berupa qasam. Nanti an masdariyah juga memiliki syarat dia menasabkan fi'il mudhari'. Di antaranya adalah sebagaimana kata Ibnu Malik ya, la ba'da ilmin wallati min ba'di zon. An itu tidak boleh terjatuh setelah fi'il alima atau fi'il zanna dan yang semisalnya. Karena kalau an terjatuh setelah alima atau zanna dan fi'il yang semisalnya, itu nanti an yang mukhaffafah. An yang mukhaffafah, an yang ditahtib, yang asalnya musyaddadah anna kemudian ditahtib menjadi an. Berarti dia itu masuknya kepada isim, bukan masuk kepada fi'il. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.